بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، setelah kita membahas dalam kitab الصلاه ini dari kitab الملخص الفقهي dari apa yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan tentang hal-hal yang disyariatkan untuk dikerjakan dalam sholat. Juga kita sudah menyebutkan urutan-urutan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang kemudian dikerjakan dalam sholat. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang kemudian makruh untuk dikerjakan dalam sholat, dibenci, tidak disukai, dan bahkan pada sebagiannya ada yang walaupun diperselisihkan di antara para ulama sampai kepada tarafan haram, tidak diperbolehkan. Dan perbuatan-perbuatan yang makruh ini adalah perbuatan-perbuatan yang kemudian mengurangi pahala seorang hamba dalam sholatnya, dan bahkan pada sebagiannya yang walaupun diperselisihkan ada yang kemudian menjadikan sholat seorang hamba tersebut menjadi tidak sah, itu walaupun itu sholatnya diperselisihkan. Maka hendaknya seorang benar-benar menjaga sholatnya, jangan sampai melakukan hal-hal yang makruh ini. Itu pertama dengan mengilmuinya, mengetahuinya apa-apa saja hal yang dimakruhkan dalam sholat, kemudian berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut. Maka kita akan sebutkan pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala adalah perbuatan menoleh di dalam sholat. Menoleh di dalam sholat, yaitu menoleh dengan wajahnya atau juga dengan dadanya, itu dengan sebagian badannya, badannya itu badannya bagian atas, menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Inilah sesuatu yang makruh berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: "Wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi." Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang menoleh di dalam sholat, maka dijawab oleh Nabi: "Huwa ikhtilasun." Itu adalah suatu yaitu kecolongan, pencurian yang dilakukan oleh syaitan dari sholatnya hamba. Jadi itu adalah suatu pencurian dari syaitan yang kemudian berusaha untuk mengurangi pahala dari sholat seorang hamba. Hendaknya jangan dilakukan, hendaknya dihindari perbuatan seperti ini. Namun diperkecualikan apabila memang ada suatu kebutuhan, maka itu tidak mengapa. Seperti seorang yang berada dalam keadaan khawatir, takut, yaitu dalam keadaan perang misalnya, dalam keadaan perang melakukan sholat khauf, maka bisa jadi prajurit dalam keadaan mengkhawatirkan datangnya musuh, maka mereka pun dalam keadaan siaga, berjaga, kemudian melihat ke arah datangnya musuh, ya, yang diperkirakan di situ akan datang musuh. Nah, maka ini tidak mengapa untuk kemudian menoleh ke arah tersebut untuk memastikan bahwasanya musuh itu sudah datang atau belum. Atau kemudian seorang ibu misalnya, yang ini sering terjadi, memiliki anak kecil yang belum mumayyiz, belum tahu bisa membedakan mana yang bermadarat baginya, mana yang berbahaya, mana yang kemudian aman-aman saja. Maka seorang ibu tidak mengapa ketika dia memang khawatir terhadap anaknya, dia menoleh untuk melihat keadaan anaknya seperti apa, apakah di tempat yang aman ataukah kemudian bermain-main dengan sesuatu yang berbahaya. Maka tidak mengapa untuk menoleh apabila ada keperluan. Adapun ketika tidak ada keperluan, kembali kepada hukum yang kita sebutkan tadi, makruh. Makruh. Jadi kita ulangi, untuk seorang ibu menoleh ke arah anaknya dalam sholat itu tidak dimakruhkan. Itu apabila dia memang khawatir anaknya bermain dalam sesuatu yang berbahaya, atau dia berada di tempat yang membahayakan, maka tidak mengapa untuk dia menoleh melihat keadaan anaknya. Kemudian apabila dia berputar, bukan sekedar menoleh, tapi berputar dengan badannya, artinya sudah tidak menghadap kiblat lagi, atau bahkan membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat, pada selain keadaan takut, artinya bukan pada saat peperangan. Kalau peperangan tidak mengapa untuk seorang kemudian atau melakukan sholat khauf tersebut, walaupun dia dalam keadaan berperang, walaupun dalam keadaan berlari. Nah, Ibnu Umar mengatakan muqbilal qiblah atau mustadbiral qiblah, atau kama qala Ibnu Umar, yaitu menghadap kiblat ataupun selain menghadap kiblat, ke arah manapun dia menghadap, maka tidak mengapa dia kemudian sambil yaitu mengucapkan ucapan-ucapan sholat dari Al-Fatihah, kemudian membaca surat setelahnya, kemudian memberi isyarat untuk kemudian ruku misalnya, ataupun kalau tidak bisa dengan isyarat karena memang dalam keadaan khauf, maka tidak mengapa. Ke arah manapun dia menghadap, maka itu tidak menjadi masalah. Maka jadi menjadi jelas bagi kita bahwasanya di situ ada rincian, menoleh pada saat keadaan khauf, takut, ini tidak mengapa, karena ini memang suatu yang darurat. Dalam peperangan ini suatu yang darurat. Adapun selain pada keadaan khauf, ada rasa takut, dalam peperangan, apabila dia dilakukan dengan wajah dan dada saja, dengan bagian atasnya, tanpa kemudian dibarengi dengan bagian badan yang lain, bagian bawah, kemudian dirinci lagi, apabila ada kebutuhan tidak mengapa, namun tanpa kebutuhan maka makruh. Adapun apabila menghadapnya dengan seluruh badan, ya, bukan cuma wajahnya dan dadanya, tapi juga memang dari sisi kakinya sudah menghadap ke kanan atau sudah menghadap ke kiri, maka ini batal sholatnya, batal sholatnya. Kemudian juga yang dimakruhkan di dalam sholat adalah mengangkat pandangan ke langit. Ya. Ini sudah diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim." Bagaimana keadaan suatu kaum, atau bagaimana keadaan beberapa kaum di mana mereka itu mengangkat pandangan-pandangan mereka ke langit dalam sholatnya. Itu artinya pertanyaan ini yang diinginkan dengannya pengingkaran. Kok melakukan yang seperti itu orang-orang tersebut? Kok ada orang-orang yang dalam sholat itu mengangkat pandangannya ke langit? Nah, bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan ancaman yang keras. Sampai-sampai beliau berkata, "Layantahunna an zalika aw la tukhfunna absaruhum." Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Apakah kemudian mereka mau berhenti dari perbuatan seperti itu, atau kemudian pandangan-pandangan mereka yang akan dicabut, pandangan-pandangan yang mereka yang kemudian akan hilang ya, karena perbuatan mereka tersebut. Ini ancaman yang keras. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maka yang tidak boleh dilakukan ketika sholat adalah seorang memandang yang lebih tinggi daripada pandangan yang datar. Ini tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya pandangan ke atas kiri seperti ini, ini sudah tidak diperbolehkan. Makruh dalam sholat. Apalagi sampai ke atas, maka ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya diperhatikan sekali, terkadang orang yang tidak tahu misalnya, ya mungkin sambil sholat begini, kemudian sambil mengandang ke atas, kemudian apa? Kepalanya dikerak-gerakan untuk mau lihat jam ya. Atau gerakan-gerakan yang lainnya yang kemudian membutuhkan untuk seorang mengangkat kepalanya, atau kemudian melihat tulisan di dinding. Nah, ini yang kemudian mengganggu ya, melihat tulisan di dinding bacanya apa. Nah, jangan dilakukan. Ini adalah sesuatu yang makruh, bahkan ada ancamannya. Ya Allah alam, yang seingat saya ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang haram. Ada yang mengatakan bukan cuma makruh tapi yang punya haram, karena sampai diancam dengan ancaman yang keras. Nah, jadi yang sepantasnya untuk dilakukan oleh seorang yang sholat disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al Fauzan, yaitu dia yang sudah kita lewati, yaitu melihat ke tempat sujudnya. Itu yang dirujukkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah ta'ala, melihat ke tempat sujudnya. Nah, namun ya oleh sebagian ulama yang lain mereka mengatakan bahwasanya yang lebih tepat adalah melihat ke arah depan, melihat ke arah depan. Nah, maka hendaknya dia tidak mengangkat pandangannya ke arah depan. Nah, kecuali apa, tidak mengangkat pandangannya ke arah atas, yaitu kecuali apabila seorang kemudian di arah depannya ada sesuatu yang mengganggu misalnya, ya hendaknya dia tidak melihat ke arah depan dan kemudian menundukkan pandangannya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganggu, maka palingkan pandangan, yaitu tidak melihat ke arah depan. Bukan berarti kemudian menoleh kanan ke kiri yang saya maksud tadi, apa, ditundukkan pandangannya. Karena terkadang seorang kemudian sholat di depannya biasanya ada orang yang pakai kaos ada tulisannya. Nah, itu mengganggu ya kan. Atau baju yang ada motifnya, kotak-kotak warna-warni. Nah, itu kemudian mengganggu. Maka tundukkan pandangan, itu lebih selamat dan kemudian lebih akan menyempurnakan sholatnya. Daripada sholatnya terganggu khusyuannya, maka lebih baik dia menundukkan pandangannya. Kemudian juga dibenci dalam sholat, dimakruhkan dalam sholat, seorang memejamkan matanya tanpa ada kebutuhan, karena ini adalah perbuatannya orang Yahudi dalam ibadah mereka. Nah, perbuatannya orang Yahudi, nah, dalam sholat mereka, dalam ibadah mereka. Adapun apabila memejamkan mata tersebut karena sesuatu kebutuhan, nah, seperti tadi di depannya ada sesuatu yang mengganggu dia, nah, kemudian juga menundukkan pandangan pun tidak mungkin, nah, maka tidak mengapa, tidak dimakruhkan untuk dia memejamkan kedua matanya karena ada kebutuhan untuk memejamkan matanya. Seperti inilah yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu tidak dimakruhkan apabila memang memejamkan mata karena suatu kebutuhan dalam sholat. Kemudian juga yang dimakruhkan adalah duduk iqa. Duduk iqa, baik itu dalam duduk antara dua sujud atau kemudian duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Yang dimaksud duduk iqa adalah dia menghamparkan kedua kakinya, kemudian dia duduk di tengah-tengahnya. Duduk di tengah-tengahnya. Jadi apa? Keluar kaki di sebelah sini, kemudian dia duduk di tengah gitu. Ya, kalau duduk sifat yang sunnah kita sudah tahu istirosh, ataupun kemudian kalau tahiyat akhir tawarruk, itulah duduk yang sunnah. Adapun duduk iqa adalah dia menghamparkan kedua kakinya di kanan dan di kiri, kemudian dia duduk di tengah langsung di tanah ya, atau langsung di lantai. Maka ini adalah itu bukan iqa yang dimakruhkan. Nah, bukan iqa yang dimakruhkan, wallahu a'lam shawab. Itu adalah iqa yang datang sebagian riwayat dengan menyebutkan bahwasanya itu tidak mengapa untuk dikerjakan. Yaitu Allah alam apakah kemudian dari perbuatan Rasulullah atau kemudian dari penjelasan beliau, Allah alam. Kemudian dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza rafa'ta ra'saka minas sujud fala taq'i kama yaq'i al-kalbu." Apabila engkau kemudian mengangkat kepalamu dari sujud, maka jangan duduk iqa sebagaimana duduknya al-kalb, yaitu duduknya anjing. Nah, maka ini tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Kemudian juga dimakruhkan apabila seorang itu dalam keadaan sholat dia bersandar ke dinding, atau yang semisalnya ketika dia dalam keadaan berdiri, dalam keadaan membaca Al-Fatihah atau berdiri membaca surat, kemudian dia bersandar di dinding, kecuali memang ada kebutuhan. Kecuali memang ada kebutuhan seorang yang tidak bisa berdiri tegak, kecuali dengan bersandar, kecuali dengan bertumbuh, misalnya dengan tongkat, ataupun kemudian memang harus bersandar di dinding, makanya dia mencari soft paling kiri atau soft paling kanan supaya dia bisa bersandar. Kalau ada kebutuhan, maka tidak mengapa. Kenapa dimakruhkan? Karena itu kemudian menghilangkan masyaqqah atau rasa berat ketika berdiri. Sedangkan itu yang kemudian dijadikan poin ibadah kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kita berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sempurna, dalam keadaan memang ibadah tersebut memiliki masyaqqah atau rasa berat bagi kita. Maka apabila dia melakukannya tanpa kebutuhan, ini tidak dibolehkan. Adapun apabila memang butuh karena dia sakit dan yang semisalnya, maka tidak mengapa. Kemudian juga dimakruhkan dalam sholat seorang itu menghamparkan dua lengannya ketika sujud. Dihamparkan, berarti apa? Ditempelkan di atas tanah, ditempelkan di lantai. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Yang ditempelkan hanya tangan saja, nah, bukan lengan. Nah, bukan lengan, lengannya jangan sampai menempel, hanya tangan saja, lengannya diangkat, lengannya diangkat, dan kemudian lengan atas dijauhkan dari dua sisi badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tadilu fi sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi." Hadis ini muttafaqun alaihi. I'tadilu fi sujud, yaitu hendaklah kalian lurus dalam melakukan sujud. Nah, Allah alam maknanya lurus dalam melakukan sujud. Dan janganlah kemudian kalian menghamparkan, jangan kemudian salah seorang dari kalian menghamparkan kedua lengannya sebagaimana yang dilakukan oleh sekali lagi hewan anjing yang diperingatkan di sini untuk jangan sampai kita meniru atau kemudian melakukan hal yang kemudian menjadikan kita mirip dengan keadaan hewan tersebut. Bagaimana tadi duduk if'a dilarang karena memang serupa dengan keadaan duduknya seekor anjing, demikian pula ini menghamparkan kedua lengan itu pun seperti keadaannya hewan tersebut. Kemudian juga dimakruhkan di dalam sholat perbuatan-perbuatan yang sia-sia, gerakan-gerakan yang tidak termasuk dalam rangkaian sholat, jangan dikerjakan, jangan diamalkan. Nah, gerakan-gerakan yang tidak berguna dengan tangan yang itu, atau dengan kaki, atau dengan jenggot, bermain-main dengan jenggot, atau bermain-main dengan baju dan yang lain sebagainya. Ya, terlalu banyak misalnya menggaruk misalnya, tidak ada kebutuhan, tidak gatal dia. Nah, tapi dia banyak menggaruk atau bermain-main dengan bajunya, misalnya ujung bajunya dipilin-pilin dan yang lain sebagainya. Nah, dan juga misal yang termasuk di dalamnya itu mengusap lantai tanpa ada kebutuhan, lantai nggak kotor, tapi mungkin dia was-was atau apa diusap lantainya supaya ketika sujud dia tidak kotor dari dagingnya. Padahal memang tidak kotor, dari asalnya pun tidak kotor, tidak perlu untuk dilakukan yang seperti itu. Dan yang pernah saya alami sendiri yaitu seorang bermain-main dengan bajunya di sebelah saya ketika apa? Ketika berjamaah. Ya. Dia ketika itu menggunakan imamah, diaman ini, menggunakan imamah. Kemudian ya memang karena memang anak masih muda ya, masih belasan, mungkin gak serius sholatnya, dimain-mainkan terus, diputer-puter, gak karuan sambil sujud diputer-puter juga. Nah, dia mengganggu orang di sebelahnya. Yang seperti ini bukan makruh lagi, ya haram mengganggu orang di sebelahnya. Ya, mengganggu orang di sebelahnya, dan bahkan mungkin sholatnya tidak sah. Karena orang yang melihat ini sholat atau tidak, ya kayaknya ini bukan sholat, ini main imamah ini ya, memainkan imamahnya, diputar ke sana kemari, dirubah-rubah modelnya. Ini tidak diperbolehkan, haram. Ya, kalau sudah sampai dalam taraf mengganggu, maka itu haram dan bahkan batal sholatnya karena sudah terlihat oleh orang yang melihat ini bukan orang yang sholat, ini bukan orang yang sholat, terlalu banyak gerakannya, ya terlalu banyak gerakannya. Ya, jadi kalau gerakan terlalu banyak maka itu membatalkan sholat. Kemudian juga yang dimakruhkan dalam sholat itu perbuatan yang dinamakan takhassur. Takhassur itu adalah meletakkan kedua tangan di tempat yang namanya khasirah. Khasirah adalah tempat yang berada di sisi tubuh di atas punggung, di atas pinggang, atas pinggang. Jadi di atas sedikit. Bukan pinggang, kalau pinggang di sini, ini di atasnya. Di atasnya sebelah sini. Bukan begini. Ini ada yang menyontohkan begini, ini kurang tepat. Ya, tapi begini. Nah, ini tidak boleh khosirah, takhosur namanya. Ini dicontohkan oleh Syekh Solah. Tentu seperti ini bentuknya. Bukan begini. Mungkin ada yang pernah belajar, terus ada yang mencontohkan begini, ini kurang tepat. Yang benar adalah begini. Tangan kanan kemudian ke sebelah kiri, tapi di khosirah di sebelah sini, di atas pinggang, dan yang ini sebelah sini. Ya. Nah, ini bukanlah gerakan atau sesuatu yang diperbolehkan dalam sholat. Itu adalah sesuatu yang makruh, Nah, karena itu adalah kebiasaannya orang kafir, ya, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah dalam riwayat Bukhari. Ini Aisyah yang menyebutkan bahwasanya di annal yahuda yaf'alu, karena orang Yahudi itu melakukan hal yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh melakukannya karena di situ ada unsur tasyabbuh dengan Yahudi, menyerupai orang Yahudi. Nah. Ya. Jadi dilarang untuk melawan takhassur sebagaimana sudah kita contohkan. Dan juga dimakruhkan dalam sholat seorang menyela-nyela jarinya, yaitu bermain-main dengan jarinya, menyela-nyela seperti ini misalnya dalam keadaan misalnya berdiri, nah, atau misalnya dalam keadaan i'tidal setelah ruku, ini dimakruhkan. Ya, perbuatan tadi sebagai perbuatan iseng yang tidak ada gunanya, dan juga perbuatan ini menyela-nyela jari, yaitu menganyam jari tangan kanan dengan tangan kiri, ini dilarang karena memang menghilangkan kekhusyuan, menandakan bahwasanya orangnya tidak khusyuk di dalam sholat, ya, karena apa yang nampak dalam zahir sholat seseorang itu menunjukkan apa yang ada dalam batinnya. Kalau zahir yang seperti itu terlalu banyak gerak, berarti jelas batinnya dia tidak khusyuk. Apa yang di zahirnya dia itu mencerminkan apa yang ada dalam batinnya. Sedangkan seorang itu diperintahkan untuk khusyuk di dalam sholatnya. Jangan bermain-main dengan jari kaki, misalnya jari tangan, dan yang lain sebagainya. Maka ini tidak dilakukan di dalam sholat. Kemudian juga dimakruhkan apabila seorang itu sholat dalam keadaan di depannya ada sesuatu yang melalaikan dia. Ya. Jadi kalau bisa dihindari, yaitu apa, tempat-tempat yang depannya ada seperti ini, kalau bisa dihindari, ya, sebelah sana sedikit atau sebelah sedikit. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dihindari, ya, tidak mengapa. Tapi tadi mungkin kita tundukkan pandangan kita. Karena itu akan menyibukkan kita dari sholat kita. Ini terjadi sendiri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya beliau diberikan suatu kain yang bermotif, kemudian dijadikan oleh beliau alas untuk sholat. Diberikan kain oleh seorang yang bernama Abu Hazim, ingat saya, Abu Hazim. Maka atau yang misalnya Allah alam nama dari orangnya, tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai sholat mengatakan kembalikan ini kepada dia, dan tolong ambilkan itu sebagai gantinya supaya dia tidak kecewa, ambilkan kain yang polos saja, ya, suruh ambilkan model kain yang polos sebagai ganti daripada hadiah tersebut, karena kain yang tadi saya pakai itu telah melalaikanku dari sholat. Ya, itu suatu hadis yang sahih juga, muttafaq alaih, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami yang seperti itu, kemudian menukar kain tadi yang diberikan oleh seorang sahabat kepada beliau. Oke, kalau ada yang ditanyakan. Ya, sebaiknya tidak ya, tidak apa, ada motif seperti ini, karena terkadang mengganggu ya, bagi sebagian orang juga mengganggu Allah. Makanya kalau memang lantai, alasnya lantai, lantai yang polos, juga sajadah, misalnya sajadah yang polos, ya, karpet, karpet yang polos, sebaiknya seperti itu, yang kemudian tidak melalaikan seorang hamba ketika sholatnya. Polos, yang penting polos ya, walaupun tidak putih, tapi juga sebagian warna juga mungkin terlalu mencolok juga tidak apa, atau menjadikan seorang tidak konsentrasi, tidak khusyuk. Jadi dihindari warna-warna yang misalnya merah menyala misalnya, atau misalnya warna-warna yang norak ya, warna-warna yang norak. Kemudian terkadang kalau melihat warna tersebut di hadapan kita, ini jelek sekali misalnya, ini norak sekali ya kan, walaupun cuma warna polos, tapi terkadang kita dalam hati berkomentar seperti itu, berkomentar seperti itu. Allah alam. Jadi apapun yang kemudian melalaikan kita dari sholat kita, hendaknya tidak diletakkan di depan, nah, ataupun tidak diletakkan di bawah menjadi alas, nah, dan dijauhkan ketika kita sholat. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, ya yang di ya, yang seharusnya dilakukan yang bergerak. Allah alam, yang disyaratkan yaitu tetap dengan menggerakkan bibir. Allah alam itu yang namanya membaca. Ya, adapun kalau membaca di dalam hati, ya Allah alam apakah kemudian dinamakan membaca dan kemudian sah salatnya, Allah alam. Perlu dibahas lagi, Allah alam. Kalau dari lafaz hadisnya ya umum ya, jangan dilakukan sama sekali, baik itu ketika baru turun sujud ataupun kemudian terus-menerus, walaupun cuma ketika waktu turun sujud saja itu sudah seharusnya jangan dilakukan, sudah makruh ya, sudah makruh. Allah alam. Hadisnya itu dipahami secara umum yaitu mutlak, jangan sampai menempelkan tangannya ke lantai, ke tanah. Allah alam. Nah, yang Allah alam tentang permasalahan tersebut, itu seingat ana memang ada khilaf di situ. Diambil dari atau khilaf tersebut berdasarkan perselisihan faham dari hadis yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk turun sebagaimana turunnya unta, ya, sebagaimana turunnya unta. Nah, kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ya turunnya unta kakinya dulu, maka jangan kakinya dulu, tangannya dulu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yaitu yang keduanya yang saya lupa, tapi kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ya yang rajih bahwasanya tetap kakinya dulu. Nah, yang dimaksud turunnya unta, nah ini yang tanda tanya masih ya, sok yang terlupakan ya Allah alam. Tapi yang saya anggap rajih ketika belajar ketika itu yaitu tetap turun apa tangannya dulu ya, tetap turun tangannya dulu ya. Allahu a'lam. Jangan turun seperti turunnya unta, itu yang di saya jadikan dalil bagi kedua golongan yang mengatakan turunnya dengan tangan ataupun turunnya dengan kaki. Nah, itu kemudian mendalilkan dengan dalil-dalil tersebut. Itu juga khilaf yang rajih tetap lurus ke bawah, karena memang orang-orang atau para ulama, jadi disebutkan oleh para ulama tentang seorang apabila iktidal maka hendaknya tetap bersedekap, itu juga disebutkan oleh para ulama seperti Syekh bin Baz yang ingat Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Nah, tapi yang rajih tetap diirsalkan, diturunkan ke bawah, bukan kemudian bersedekap kembali. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya ketika berdiri itu harus bersedekap, mereka mengatakan itulah suatu yang umum. Sesuatu yang umum, baik itu kemudian ketika berdiri membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran ataupun berdiri ketika i'tidal. Nah, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang umum, bukan sesuatu yang umum dalam istilah usul fiqih ini apa, karena memang pembahasannya seperti itu dinamakan muqayyad. Muqayyad ya, muqayyad itu artinya yaitu dilakukan pada keadaan tertentu. Pada keadaan tertentu, bukan pada semua keadaan. Ya, dilakukan pada keadaan tertentu, bukan pada semua keadaan. Ya, karena hadis-hadis yang seakan-akan umum tadi, apabila dilihat pada hadis yang lain, maka ada pengkhususannya bahwasanya menyedekapkan tangan tersebut itu adalah ketika membaca. Ya, apabila dilihat pada rincian pada hadis yang lain, ternyata itu apa, ketika membaca. Adapun ketika setelah i'tidal tidak disebutkan bersedekap, tidak disebutkan. Ya, jadi hadis-hadis yang dikatakan umum tadi sebenarnya bukan umum dia, bukan umum. Suatu hadis yang namanya mutlak, mutlak itu selalu dibawa kepada hadis yang muqayyad. Nah, muqayyad. Ya, jadi itu suatu yang mutlak, kemudian langsung dibawa kepada hadis yang muqayyad. Hadis yang muqayyad tidak kemudian ada yang menyebutkan dengan jelas bahwasanya setelah i'tidal itu kemudian bersedekap lagi. Maka hadis-hadis yang mutlak tadi yang kemudian seakan-akan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dalam keadaan apapun itu kemudian bersedekap, itu dibawa kepada hadis yang muqayyad. Yang kemudian hadis tersebut sehingga saya menyebutkan secara rinci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian bersedekap, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi saja, tidak disebutkan bersedekap. Ya, pada yang saat pertama berdiri dalam keadaan bersedekap, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi. Nah, dan disebutkan berdiri saja, tidak disebutkan bersedekap di situ. Adapun lafaz hadisnya panjang, wallahu alam tentang lafaznya. Dan ini faedahnya dari Syekh Muhammad Bazmul dalam syarahnya terhadap kitab sifat salat Nabi, ya. Syarahnya dari kitab salat sifat salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani, wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.